Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, ya Allah. Yang Engkau hujamkan nikmat iman, yang Engkau berikan kelezatan ibadah, yang Engkau berikan mustajabnya munajat. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Qabal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Apakah Allah tahu semua niat kita? Apakah Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita perbuat? Menyaksikan? Adakah yang tersembunyi? Mengapa kita masih dihargai orang lain? Karena Allah masih menutupi aib, dosa, keburukan, maksiat. Apakah Allah membalas setiap perbuatan kita? Apakah ada kebaikan yang tidak diketahui Allah? Tahu tidak Allah? Orang lain tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang lain tidak tahu, Allah tahu tidak? Yakin? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Yang terlewat? Yang tertukar? Mungkinkah ada yang tertukar balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan? Ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi ketentuan Allah untuk kita? Wa may ya'mal mitqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mitqala dzarratin syarra. Kalau keyakinan itu selalu ada, bukan ketika ditanya saja, masya Allah. Tenang. Hidup ini akan tenang. Kenapa tenang? Karena Allah menurunkan sakinah. Tenang itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Kalau Allah kasih sakinah, tenang. Kalau Allah cabut sakinah, galau. Oleh karena itulah, dalam hidup ini, benar-benar kita harus yakin bahwa segala-galanya itu hanya terjadi dengan izin Allah. Ini dalil tentang sakinah. Silakan dibacakan Ustaz. Surat Al-Fath, surat ke-48 ayat yang ke-4. Surat 48 ayat ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan di bumi. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala tahu segalanya, menguasai segalanya. Dialah innallaha ala kulli syai'in qadir. Bu, Pak, ini penting ya, bahwa tidak ada satupun nikmat yang bisa datang kepada kita kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Segala-gala ada dalam kekuasaan Allah. Karena semua makhluk adalah ciptaan Allah. Semua makhluk adalah milik Allah. Semua makhluk digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau Allah tidak menghendaki, tinggal dibuat saja tidak mau, tidak terjadi syariatnya. Itulah sebabnya kita jangan berharap dari selain Allah. Karena selain Allah tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Itulah sering dikatakan, jangan terlalu cinta kepada suami. Mau apa? Suami cuma makhluk. Dia tidak bisa ngasih rezeki kecuali Allah yang menitipkan. Suami tidak bisa menentramkan kecuali Allah yang membulak-balik hati. Suami meninggal, dikubur. Ya kan? Hari ibu gimana? Siapa yang nyebut tahuin lagi? Ini baru selesai penguburan, masa mikirin kawin, istighfar. Hadirin, kalau suami sandaran, suami meninggal, ibu gak punya apa-apa. Berapa banyak yang suaminya sudah wafat belasan tahun, dan tetap saja terjamin rezekinya. Karena Allah yang menciptakan. Ini terpenting hadirin dalam hidup ini. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya amal, harus ikhlas. Nikmatnya ikhlas adalah putus harapan dari makhluk. Hanya berharap dari Allah. Semakin berharap kepada Allah, Allah turunkan sakinah, tenang. Semakin berharap dari selain Allah, Allah turunkan gelisah. Makanya silakan kalau sedang galau, gelisah. Gelisah memang ada gelisah yang bagus. Yaitu ingat dosa kepada Allah. Takut Allah murka, bagus. Tapi kalau gelisah hanya bersandar kepada makhluk, nah ini gelisah yang akan bertambah dengan kegelisahan lainnya. Ayo. Yang mau pensiun kenapa galau? Karena sandarannya gaji. Padahal hidup tidak tergantung gaji. Hadirin, berapa banyak yang tidak gajian hidup? Ya, ini kan kurang gajinya, kelihatan kurus-kurus begini. Berapa banyak istri yang lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh dari Allah? Takut tidak dicintai suami daripada takut tidak dicintai Allah. Takut dimarah suami daripada takut dimarah Allah. Kalau istri sudah gini posisinya, judulnya DTA, derita tiada akhir. Baru ngarang barusan hadirin. Kenapa? Ya Allah tidak setuju, Allah tidak ridho. Makanya hadirin, latihan pertama di dalam ilmu tauhid adalah latihan putus harapan dari makhluk. Jelas? Halo? Jelas tidak nih? Cinta boleh, terlalu cinta jangan. Tidak boleh. Makanya lihat dunia berikut isinya tuh biasa saja. Punya barang, kita harus siap. Ini barang milik Allah, sekarang bagian di tangan. Besok lusa mungkin sudah rusak, hilang. Dan tidak usah kita nangis karena hilang barang. Yang menangis itu hilang nikmatnya ibadah, hilang nikmatnya amal. Ya, Kalau hanya barang tidak ada, karena ini juga nih kacamata. Sekarang pakai. Kalau nanti rezeki tukang kacamata ada di tangan saya, udah patah dia. Ketinggalan, hilang dan biasa saja. Tidak boleh hati ini melekat sesuatu di hati selain Allah. Jelas? Halo, jelas tidak nih? Latih, dilatih. Nih suami, gak usah lebay. Gak usah ingin jadi suami teladan. Suami yang dikagumi istri, gak usah. Jadi suami yang benar aja yang disukai Allah. Karena hati istri yang ngebulak-baliknya adalah Allah. Gak usah kita ingin kelihatan. Tapi bolehkah suami di depan istri dandan? Ya tergantung dandanannya apa dulu ya. Kalau pakai bulu mata palsu saya kira bermasalah. Di rumah tuh bu, yang dandan tuh bukan hanya istri. Maksudnya dandan itu istri memberikan penampilan terbaik, suami juga penampilan terbaik. Jangan di rumah istri kayak putri, ini kayak budak hamba sahaya, salah. Sama. Tapi niatnya bukan dikagumi istri, tapi memuliakan istri. Hadirin, dengerin ini ya. Tidak usah berusaha dicintai istri dan anak-anak. Karena itu di luar kekuasaan kita. Jadilah suami kepala keluarga yang disukai Allah. Itu selesai urusan. Karena yang ngebulak-balik hati istri, anak, mertua, tetangga adalah Allah. Jadi karena kita tahu bahwa segalanya milik Allah, ya sudah sekarang mah jangan ribet hidup mah. Gimana caranya jadi orang yang disukai Allah? Titik. Selesai. Coba ada pembantu. Bi, mau gaji berapa? Bu, saya kan belum kerjanya. Silakan ibu beritahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Udah itu silakan terserah ibu dinilai. Nanti saya dapat yang sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan. Coba, senang gak dengarnya gitu? Ini pembantu rajin. Tidak rewel, apa yang dilarang dijauhi, apa yang diperintahkan dilakukan. Kira-kira si ibu senang tidak? Bi, makannya yang cukup atau jangan sedikit. Nih makan daging ini ada gepuk supaya kuat. Sebab kalau gak dikasih makan gak bisa kerja. Bi, pakai baju yang layak. Kalau pakai itu nanti suami saya pening. Ya. Selesai gajian. Bi, katanya suaminya kena PHK. Iya, Bu. Jadi apa kerjanya sekarang? Ya, lagi ngelamar. Udahlah, daripada gitu. Ngojek aja. Tuh motor di garasi gak kepake. Lenceng motor. Katanya anaknya kenaikan kelas, sudah punya tas baru belum? Ah yang ada juga gak apa-apa, masih bisa dipakai. Kemarin saya baru pulang tuh dari Singapura, beli tas buat anak-anak kebanyakan. Ambil aja. Beres. Ini baju saya nih, kekecilan nih buat bibi ayo. Beres. Bibi saya mau umroh, bibi kan rajin tahajud. Ayo temenin saya lah. Beres. Gak ada urusan gaji dengan rezeki, benar? Gaji bisa segini, rezeki itu baru majikan sayang kepada yang bantu-bantu. Gimana kalau Allah pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya sayang kepada kita? Sayangnya suami, bukan ngeremehin ya, saya jadikan suami. Gitu, gak ada apa-apanya. Sayangnya Allah, ini buktinya pertemuan ini ada karena sayangnya Allah. Enggak mau dong ke pengajian gini kalau ngikutin nafsu, mau ngapain jauh-jauh ke sini. Panas, capek, enakan di rumah, enakan jajan, enakan jalan-jalan, tapi Allah ngasih taufik kumpul ke sini. Betul? Nah ibu bapak, jadi saran saya mah hidup mah disederhanakan. Cuma satu aja, nyari-nyari ridonya Allah. Titik, beres. Halo? Tadi putus harapan dari makhluk, santelkan. Asal Allah suka, selesai urusan. Suami mau suka mau tidak, istri mau suka atau tidak, eta mah bukan urusan terpenting. Yang penting Allah suka. Karena apa yang disukai Allah itu sudah paling sempurna standarnya. Lahir batin pasti top. Kalau ada orang enggak suka kepada Nabi, ya udah paling ngaco dia. Karena Nabi itu sudah standar sempurna hatinya, sikapnya, betul? Jadi kalau kita nyari keridhaan Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat fisik, tapi yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati dan amal. Nah, kalau kita sering pengen dipuji orang, kita akan sibuk ngebagus-bagusin casing. Tapi kalau pengen dipuji Allah, kita ngebagus-bagusin apa? Hati dan saya ceramah dari tadi teh. Jangan bikin emosi hadirin. Nanti membuat saya enggak disukai Allah. Yang Allah teh ngelihat apa? Hati dan amal. Jadi fokus kita sekarang sehari-hari apa? Ngebersihin hati dan memperbanyak supaya apa? Paham? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tidak menyangka secepat ini ya. Demikianlah hadirin sekalian. Sok sekarang orang suka ke kita, tapi Allah enggak suka, mau apa? Enggak ada apa-apanya. Mau sedunia sekarang memuji kita, Allah enggak ridho, mau apa? Enggak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya dipuji oleh seluruh dunia. Aduh, ini hebat. Terus Allah murka, tetap ya ahli neraka. Di dunia pasti gak bahagia. Di akhirat pasti celaka. Dah, ini bukan ngajarin tidak cinta ke suami ya. Tapi jangan menuhankan. Halo? Jelas gak nih? Tahu menuhankan itu apa? Mendominasi. Sehingga keingetan terus. Selalu ingin dekat dengannya. Takut jauh darinya. Berkorban apapun untuknya. Tidak mau berpisah darinya. Nyaknya ini siapa? Kalau nyaknya itu Allah, sah. Tapi kalau nyaknya ini suami, nelangsa. Kenapa nelangsa? Kan Allah yang nurunkan nelangsa di hati kita. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin, kenapa kita malah hati ke makhluk. Jadi gimana caranya? Caranya gini Bu, ingat suami langsung timpa dengan ingat Allah. Tenang nanti, kalau ingat suami kelamaan, udah. Ngarang, sama ini juga. Ingat kemarin, kenapa singa nikah itu? Ingat enggak? Cung yang belum dengar pernikahan singa. Ibu udah dengar belum pernikahan singa? Cung yang belum dengar singa nikah? Oh banyak. Bapak belum dengar? Perlu diulangi enggak? Awas, diam, jangan ngebocorin rahasia. Ini cerita favorit saya. Shh, diam Bu. Gini ya Pak ya. Kan singa teh nikah. Di dalam resepsi pernikahan singa, itu ternyata beda dengan pernikahan kita. Karena itu singa, kita orang. Ternyata singa, ini mengarang hadirin. Binatang-binatang itu tidak boleh terlalu dekat menyalami sang singa. Kelinci, kijang, monyet, kuda pada jauh. Tiba-tiba kucing mendekat. Tidak sesuai prosedur. Singa tersinggung. Kucing, kamu kurang ajar. Berani-beraninya ngedeketin singa, si raja hutan. Kucing tenang, singa. Saya mau ngomong sesuatu yang penting. Apa? Singa langsung pucat. Ayo ngomong apa? Nah, ngomongnya gini, singa jangan sombong lu. Saya juga dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Kenapa kucing berjanggut? Jelas, Pus. Pus, jelas enggak? Jangan mengeong. Di kantor pakai loreng, di rumah pakai seragam kucing. Kenapa ketawanya enak, ha? Tapi kalau ibu-ibu mah singa terus. Ada yang dua singa di rumahnya, kan repot, hadirin. Bisa jadi tikus. Kenapa jadi kucing, singa? Karena kurang iman. Lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Bukan berarti harus galak sama istri, bukan. Gak boleh, gak boleh. Tapi beda, suami yang takut ke Allah tuh ada wibawanya. Istri memang ada yang suka ngomel terus. Tapi kalau suaminya wibawa karena takutnya ke Allah, tidak akan sedahsyat ngomel kepada kucing. Jelas, cing? Oh, singa gembira ya. Dah, jangan ngomongin kucing, kasihan dia emosi nanti. Lanjutkan. Jadi di dalam hal apapun kita harus tahu. Surat At-Talaq ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al. Dalam hal apapun kita harus tahu bahwa kita ini tidak dirancang untuk menyelesaikan persoalan sendiri. Enggak. Jadi kita tidak boleh sok pintar, sok tahu, sok berpengalaman. Enggak, banyak yang pintar juga ngaco, yang berpengalaman gagal banyak. Tidak. Solusi terbaik itu adalah kalau kita disukai Allah. Apa cirinya disukai Allah? Siapakah yang disukai Allah? Al-Hujurat ayat 13. Nih, jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu, yang sukses itu bukan jadi jabatan, bukan jadi terkenal, bukan jadi keren, bukan jadi kaya. Yang sukses itu ini nih. Al-Hujurat ayat 13. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang mulia, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi orang yang paling top, yang paling sukses itu yang paling takwa. Paling takwa itu apa? Paling takwa itu paling yakin ke Allah yang berbuah patuh. Ingat pilpres, ahli takwa pasti ingat Allah. Sebab yang menentukan presiden bukan pilpres, tapi Allah. Dalilnya apa? Ali Imran ayat 26. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberi kekuasaan, kerajaan kepada yang siapa dia kehendaki. Allah yang mengambilnya. Jadi pas ingat pilpres tuh yang diingat ya Allah nih. Siapa lagi yang ngejadiin selain Allah? Nah, kalau gitu mau ngapain dong ada pilpres? Lah itu jalannya. Kalau gitu jadi presiden mulia? Oh enggak. Presiden yang jadi takwa, ngajak takwa, itulah yang mulia. Makanya dipisahkan. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Misah antara kenapa saya jadi begini? Antara kekuasaan, kedudukan dengan kemuliaan misah. Kalau kemuliaan itu takwa, kedudukan dibagikan oleh Allah. Penjahat juga, Hitler zalim kasih jabatan. Mussolini jadi diktator di Italia. Mao Zedong komunis jadi. Jabatan itu bukan tanda kemuliaan. Nah, tu'izzu man tasya itu kalau takwa. Ah, kalau jadi ulama langsung mulia? Belum tentu. Dah ini mah takdir hadirin. Seperti ini yang lagi ceramah, dah enggak nyangka. Asli ini saya enggak nyangka gini-ginian. Maksudnya begini. Enggak kepikir. Tidak jadi cita-cita dari awal. Ini mah ngalir we jadi begini. Pilihannya jadi mubalig yang dicukai Allah atau mubalig yang dimurkai Allah. Gitu. Hati-hati nih. Jangan sampai merasa, wah itu ustadz. Ustadz kan yang kedua masuk neraka juga ustadz. Sesudah mujahid yang tidak diterima, yang kedua dihisab adalah belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Ah, ini yang kedua nih ustadz. Ya, dihisab. Sama, yang ketiga adalah dermawan yang dihisab. Makanya jangan kagum kepada pilpres. Ingat pilpres, ingat Allah. Ingat capres, ingat. Iya, capres bukan Tuhan kita. Ya, cuman manusia aja biasa. Makanya jangan terlalu riweh dengan pilpres ini. Sampai kita kehilangan ingat ke Allah gara-gara ingat ke pilpres. Halo? Oh, tenang, tenang ya. Ingat ke suami, ingat ke orang takwa mah gitu. Ini suami saya ciptaan Allah. Ini suami saya digenggam oleh Allah. Suami saya hatinya dibulak-balik oleh Allah. Walaupun saya centil, kalau suami dibikin enek jadi enek we tetap. Makanya ibu tidak usah berjuang abis-abisan ngerubah hati suami, enggak bisa. Oh, saya takut jadi tua. Enggak usah takut. Dah udah jadi. Ya. Si ibu. Gimana ya, A? Nanti kalau saya sudah tua, saya enggak jadi remaja lagi. Ya pasti, atuh. Mau saya remaja, ya tua. Namanya remetuk, Bu. Nanti suami saya gimana? Kan suami yang bulak-balik hatinya Allah. Kalau ibu disukai Allah, suami dibalikin hatinya sayang ke ibu, sayang dia, gak bisa apa-apa. Makanya jangan sampai kebanyakan ingat suami sampai melupakan Allah. Suami saya lincah lagi. Apa buktinya? Saya lihat dia di rumah terus main spintrong. Oh aman, aman. Cuma lincah sehat. Gimana ya, A, caranya supaya suami saya tidak berpaling dari saya? Mau ngapain nanya ke saya? Saya tidak bisa ngebulak-bulak hati suamimu. Tahu juga enggak siapa suamimu? Ya maksudnya caranya Allah yang menggenggam suami. Suami dinas, ambil air wudhu, sholat, doa. Doa lebih berarti daripada WA. Serius. Siapapun yang mengandalkan WA melupakan doa, tanya sama AA. Bisa WO nanti, Bu. Ini serius. Serius. Jangan terlalu riweh dengan ini, ya. Pak, di mana? Saya kan di sampingmu, Bu. Oh iya. Saking curigaan. Terus weh, Pak, sama siapa? Kirim dong potretnya. Live video mah. Penuhankan ini. Gampang ngadalin ibu-ibu. Tapi kalau ibu ingat suami, ingat Allah, curiga, langsung 1001 alasan husnuzon, tidak mau ngorek-ngorek aib dan kekurangan pendamping hidup, kalaupun ada berita salah, doa, ambil wudhu, sholat, makin galau, ngaji. Allah ngeliat tuh. Gak usah ngirim-ngirim intel, ngintelin suami, mau apa? Ibu paling ngasih 500 ribu, suami ngasih 1 juta. Beritanya bagus terus. Eleh modal. Allah, Bu, Allah. Demi Allah, Allah penguasanya. Itu orang takwa tuh. Enggak pernah mau lari dari Allah karena dia tahu Allah. Anak sakit, coba anak ciptaan siapa? Siapa yang lebih sayang ke anak, kita atau penciptanya? Allah. Siapa yang ngurus anak yang aslinya? Ah, kita mah boro-boro ngurus anak, mandiin anak sampai ke belang begitu anak. Belum lagi ditakol ku gayung ya. Mandi sama yang tinggal. Dasar kurang sayang. Hadirin, kemarin anak sakit, Bu. Ini yang Gaisa itu, ya Ica ini. Yang anak meninggal anaknya itu beberapa waktu yang lalu hamil lagi. Alhamdulillah. Tapi ujiannya karena ikut suaminya dakwah sana sini, mulailah pendarahan. Jadi di rahimnya itu penuh dengan darah sehingga janinnya kegencet oleh darah itu. Setiap jalan sedikit keluar darah. Jadi sangat memungkinkan untuk keguguran cepat. Makanya bed rest. Tapi setiap jalan naik tangga sedikit, langsung terjadi pendarahan. Sudah, ini harus bed rest sampai menjelang melahirkan. Waduh, pastikan kepikiran tuh. Dah Ica, yang bikin janin adalah Allah. Rahim juga dalam kekuasaan Allah. Menurut dokter ini walaupun sempit gitu ya, banyak darah, tapi bayinya jantungnya baik. Yang ngedetakin jantung janin juga adalah Allah. Ini ngebersihin rahim, Allah mudah. Sekarang gimana? Udah baca Quran aja yang banyak. Udah baik sangka, Allah mah gak pernah berbuat jelek. Husnuzon, tegang was-was tuh karena ngarang, gak ingat Allah. Ini milik Allah. 2 minggu kemudian, hari kemarin, periksa lagi ke dokter. Masya Allah, Bu, sudah bersih tuh rahimnya tuh. Dari darah-darah tinggal bayi, weh, sehat. Sudah bisa balang. Yang tadinya diduga sampai hari kelahiran harus bed rest. Tapi kalau Allah mau mah. Dah semuanya juga milik Allah. Jelas. Ingat apapun. Ingat hutang. Ah, saya mau tahajud, ah. Mau apa tahajud? Supaya lunas hutang? Jangan! Jangan! Masa tahajud supaya lunas hutang? Tahajud itu amalan yang disukai Allah. Kenapa tahajud? Supaya Allah makin sayang. Tapi kan punya hutang. Nggak usah diomongin, Allah juga udah tahu saya punya hutang. Jangan sampai tahajud demi hutang lunas. Bisa nggak dilunasin tuh oleh Allah. Kenapa? Ya ada salah niat. Jadi apa niatnya tahajud? Supaya Allah sayang. Nanti di antara tahajud ngedoa, tolong dilunasin hutang. Dah Allah udah tahu saudara punya hutang. Dah yang ngutanginnya juga izin Allah. Dah gak diizinin, gak ada yang mau ngutangin. Wajah-wajah saudara kan kurang layak dihutangin. Ya. Minta. Nanti pada waktunya dilunasin, lunasin. Tapi saya gak mungkin, utang saya itu besar sekali. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin nanti digerakkan orang yang bayar zakat. Saya mau zakat dan zakat saya ini khusus untuk bayar utang. Gampang bagi Allah menggerakkan orang bayar begitu, benar? Atau yang ngutanginnya dibalikin hatinya oleh Allah, jadi yang mau nagih jadi enggak tega. Saya teh kadieu teh nagih. Nah jadi teu tega. Udah halal weh. Iya, beres. Kan Allah yang ngebulak-balik hati. Benar? Kalau ngandelin Allah mah Bu, tidak ada yang tidak mungkin. Ngandelin orang sakit hati. Betul Pak? Bapak ge aku naon pamajikan abdi teh ngalawan wae, ha? Atuda bapana ucing. Maaf, bijil deui wae ta ucing teh. Gini Pus. Jangan kasar, jangan galak sama istri mah ya. Zikir wae terus. Tahu zikir yang cocok Pak kalau situasi terancam oleh istri? Istighfar. Astagfirullah. Hanya pelan. Karena kalau keras tambah lagi ngamuk. Istighfar, istighfar, tiba-tiba heula istighfar, perubahan. Terbasalah lalaki mah, Pak. Kalau tungkul didengar enggak tuh, Pak? Didengar enggak ETP? Didengar tuh, udah apa-apa ngomong wae. Kenapa para ucing menjiwai begini? Dengerin nih, Pak. Jangan berusaha membulak-balik hati istri dengan omongan kita, enggak ngepek. Bulak-balikan hati istri dengan ngandelin Allah. Caranya gimana? Jadi suami yang benar. Karena boleh jadi kita di luar teh tukang maksiat, mata tidak terjaga, ngeganggu wanita orang, wah macam-macam. Nah, di rumah balikin we ku Allah ta. Bagian nyetrum di rumah, ya. Punya dosa enggak di luar rumah? Jawab. Siap-siap ta. Jadinya istighfar ampun ya Allah tadi astagfirullah. Padahal saya cuma ngicupan sekali itu molotot. Misalkan kita ngicupan batur yang tidak halal ya. Aduh ya Allah saya teh kicup dengan dua kali gitu ya. Nah ngambekna dua poe. Jadi sebagian ulama yang saya baca tuh mengatakan begini, pokoknya kalau di rumah ada masalah besar itu buah dari dosa-dosa di luar rumah katanya. Istri tidak tahu, tapi kan Allah tahu dosa kita. Sibuk lihat video porno. Istri enggak tahu, anak enggak tahu, teman enggak tahu, Allah tahu. Hah? Nge-WA ke batur yang tidak halal di WA. Allah tahu, Allah baca. Tiba-tiba kecemplung HP teh kana WC ya. Itu kebetulan bukan? WA salah nomor kebetulan bukan? Allah teteh. Tidak bisa. Kalau udah Allah mau ngebuka mah kebuka diri kita ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak bisa akal-akalan, Pak. Allah melihat semuanya. Allah menyaksikan segalanya. Kalau Allah mau ngebuka aib dan dosa kita pasti kebuka. Makanya kalau ada yang tidak enak di rumah teh Pak, istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ampun. Saya pesantren, santri teh macam-macam dari penitipan anak, ada TK, ada anak-anak SD, SMP. Ada yang aman itu masa keemasan, ya. Ternyata ngajar yang paling sulit itu ngajar mahasiswi. Wah, mahasiswa-mahasiswi masih muda, anak SMA atau eta ibu-ibu pengajian yang paling aman mengajar kesepuhan. Kahartos teu ki mohon aa. Da kalau enggak mah ini termasuk makanya nanti mah yang depan-depan ini 70 tahun ke atas lah supaya aman. Eta teh dosa. Dan tetap harus ditobati. Nah, kalau tidak segera ditobati, bisa jadi datangnya itu kepahitan dari rumah. Nah, makanya istighfar. Ya Pak ya? Pak. Ya, silakan Ustaz. Tes surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 120. Ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ Innalladzina yaksibunal itsma sayujazun sayujazawna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Gitulah hadirin, makanya nih kalau mau ditolong oleh Allah, masih ingat rumusnya 5 at, masih ingat tidak? Enggak lagi. Kalau ingat, ingat, kalau enggak harus pugu hadirin. Ingat tidak? Ya gitu atuh, jadi saya teh enggak piambekeun gitu. 5 at kalau pengen ditolong oleh Allah. 1, tekad bulat dan kuat untuk mencari pertolongan Allah ya. Jadi di sini itu cuma 1 yang bisa nolong tuh, siapa? Masalah anak siapa yang bisa nolong? Kesehatan siapa yang bisa menyembuhkan? Rezeki siapa yang bisa nyukupi? Masalah dengan keluarga siapa yang ngebulak-balik hati? Masalah ancaman siapa yang bisa melindungi? Pokoknya mah dengar apapun, Allah. Ingin apapun, Allah. Takut apapun, Allah yang melindungi. Itu memang begitu. Selain Allah cuma jalan, bukan sumber. Tidak boleh menghibak kepada jalan, menghibak kepada sumbernya. 2, at yang pertama tekad bulat dan kuat ke Allahnya. 2, perbanyak tobat. Ini jari ini jangan dipotret, nanti gini-gini hiji. Oh. Yang kedua, perbanyak tobat. Punya dosa enggak? Sedikit banyak? Banyak, banyak sekali. Banyak sekali, luar biasa banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya dosa 100 kali istighfarnya dalam sehari tanpa dosa. Ini yang luar biasa banyaknya berapa kali? Kenapa ketawa? Jawab. Berapa kali? 15? Oh. Lebih suci dari Rasul ya. Berapa kali? 3 kali. Itu juga lagi emosi. Astagfirullahaladzim syah. Astagfirullah. Mana yang tadi ketika astagfirullahaladzim. Istighfar apa itu ya? Ada yang pernah dengar istighfar gitu? Astagfirullah syah. Masa minta ampun kombinasi sama ngambek. Istighfar. Bu, pak. Kepahitan apapun bawa tobat, astagfirullah. Sariawan, astagfirullah. Kita jarang ngaji, ngomongin orang, astagfirullah. Jerawat, astagfirullah. Kenaon jerawat, rasa tebeger ya. Oh, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Bangun tidur, cindul, dipipisin kecoa. Kecoa pipis di mata, siapa yang nyuruh? Ah gitu, jangan amit-amit. Cari sarang kecoa. Ah gak usah gitu. Kecoa, saya gak milih. Saya emang gak tahu, saya sangka pispot. Beres. Kecoa teh gak milih, pak. Mau ngapain dia milih mata kita, ya kan? Terancam jiwanya. Tapi karena tugas, iya, mata ngeres, wer. Dah istighfar, serius pak. Pokoknya kepahitan bentuk apapun adalah trigger pemacu agar kita istighfar. Jelas? Minta ampun weh dah. 3, jauhi maksiat. Pokoknya kalau udah banyak masalah, sebetulnya enggak banyak masalah juga harus jauhi maksiat. Tapi kalau udah mulai banyak kepahitan, nah iya maksiat saya ya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan mulai hindari dosa. C, Cara yang paling gampang menghindari maksiat adalah memperbanyak taat. Jauhi maksiat, tingkatkan taat. Karena rumusnya begini, barang siapa yang sibuk dengan kebaikan, dia tidak akan melakukan kesia-siaan, apalagi kemaksiatan. Itu rumus, karena kan waktunya sama. Tapi barang siapa yang waktunya tidak diisi dengan kebaikan, akan mudah berbuat sia-sia, juga mudah berbuat maksiat. Makanya cara yang paling gampang supaya enggak banyak ngomongin orang adalah banyak baca Quran. Susah ngobrolin orang sambil ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sebelum bisa no. Wal Quran. Enggak bisa. Jadi kenapa ada ibu-ibu yang ngobrol wae? Itu teh ciri-ciri jarang ngaji. Acungkan tangan, maaf ya, semoga terpelihara keikhlasannya. Yang hari ini sudah satu juz baca Quran. Cung. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enggak apa-apa, yang lain sudah niat ya. Ini yang datang 1300-an. Yang sudah itu alhamdulillah 13 ya. Bu, Pak, ayo, kalau ada masalah ingin ditolong Allah, yang pertama taat diperbaiki adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Ayo, minimal 40 rakaat, 17 fardu, TBM tepat waktu, berjamaah di masjid, plus 10 rawatib atau 12, ikuti qobla subuh, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib. Sekali lagi, ya, bagus. Jangan tinggalkan. Ya, coba. Plus tahajud 11. Belas. Aneh. Ngobrol aja lama, kuat. Masa dengan Allah gak kuat? Kalau gak kuat 11, 2 rakaat saja. Sudah 2 rakaat, istirahat, doa, 2 rakaat lagi. Udah itu 2 rakaat lagi. Kemudian 2 rakaat tambah witir aja 3. Tetap 11. Ah, kalau gitu 2 rakaat aja. Sesudah itu 2 rakaat lagi plus duha. Ayo atuh mau ditolong enggak? Susahlah. Mau minta tolong ke siapa? Menjerit sekeras apapun, lari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, yang bisa nolong cuman Allah. Aduh. Allah hadirin. Percuma ibu nulis status, oh, tiada kesetiaan, enggak ngepek. Percuma mau nelpon ke sana sini, kalau enggak ditolong Allah, enggak akan ada yang nolong. Jangan lebay. Jangan dagang air mata. Jangan menghibah sana sini. Kalau pai itu Allah dulu minta tolong. Dah percuma. Mau lari ke sana sini juga, yang menguasainya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Beneran ini hadirin. Asli, sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Udah sholat perbaiki jumlahnya, kualitasnya. Khusyuan mana? Dandan dan sholat. Jawab. Jujur bu. Lamaan mana? Dan sholat. Untung kita mah gak dandan ya Pak ya. Itu Kak Cipta. Abdi kudu make bulu mata palsu, bulu irung palsu. Bu, bolehkah Wanita ingin kelihatan cantik untuk siapa? Suami siapa? Tong awaradul ibu-ibu. Kami sebagai suami tahu persis ya. Di rumah pakai daster lepet. Renda ditumbuk kurapia. Nah, keluar muni gaya sih mate. Keluar sengit di rumah kelek. Kumaha itu? Shh. Betul, Pak. Ai ka ondangan staker kebek, betul tidak? Ai kita kebanyakan bebek-bebek kenapa? Bu, Pak, dengerin. Sing berkualitas sholat teh. Caranya gimana? Dijaga tiap bacaan, tiap gerakan teh sing bagus. Allahu Akbar dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Jadi tiap enggak usah mikir lamanya sholat, yang penting tiap baca dapat. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Di antara dua sujud, Rabbighfirli, ampuni saya. Warhamni, sayangi saya. Wajburni, cukupi saya ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzukni, limpahi rizki yang berkah. Wa'afini, wahdini, tunjuki ya Allah. Wa'afini, sehatkan lahir batin saya. Wa'fu'ani, hapuskan semua aib dan dosa saya ya Allah. Allahu Akbar. Enak. Tartil teh. Kita mau datang. Duh, udah belum Fatihahnya? Jika nama udah. Asar ada lama ibu diri teh. Udahlah ya. Allahu Akbar. Lagi ruku at-tahiyatul barakatuh semua. Ih, nah di dia. Astagfirullah. Masa lagi ruku terus langsung lihat kiri kanan, bisa ada yang lihat jempol. Lagi sujud lama. Aduh, ini sujud kasabaraha. Sujud yang keberapa ini? Aduh. Yang satu kedua. Mau terus atahiyat malu. Coba itu, Pak. Kita memang lama mikirnya, Pak. Tahiyat akhir, mana ada yang ingat lagi selawat? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ayo ngaku. Aduh, untung oleh Allah gak disiksa sekaligus tuh, Pak. Bayangin sekarang ngadep calon mertua ngomong ngelantur. Sholat kita itu lebih memerlukan ampunan Allah daripada memerlukan pahalanya. Benar? Iya kan? Udah mah gak ngerti, ngelantur, mikir kemana wae. Allah kok gak kemasak naon. Allah ngeser lo deh kemari udah. Eta tuh memang mah. Saya ditegur oleh guru bahasa usaha hayam hadirin. Tahu ayam hisana kan itu juga grup usaha kami. Hayam ya. Allah eta hayam seberang hiji. Lepas dunia teh ya. Udah sholatnya diperbaiki kuantitas juga kualitas. Nah sekarang apa yang paling disukai Allah? Al-Quran. Semoga Allah memuliakan teman-teman yang menginisiasi ODOJ itu ya. One day one juice. Ada di sini yang ikutan ODOJ? 1, 2, 3. Yang lain naon? ODOJ. One day one halaman. Naon? Aya odol abdi mah, one day one lembar. Kalau hanya odoh, odol atau oa, one day one ayat itu namanya opet ya, kopet. Aneh teh opet. Aneh WA sampai lecek ya. Kenapa kalimat Allah enggak disebutin? Gak ada jaminan baca WA bekal ditulung oleh Allah. Gak ada jaminan. Sampai kalau cek WA-nya. Tapi baca Al-Quran ikhlas. Masya Allah. Satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 190 kebaikan. Coba itu. Berbahagialah bagi yang ditakdirkan oleh Allah pecinta Al-Quran. Udah kita mengumpul. Hakul yakin para pembaca Al-Quran yang tulus dan tidak sombong, itu akan banyak pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini percobaan di pesantren di Serua. Para santri kumah yaitu supaya tengah obrol wae. Sekarang minimal 1 hari 1 juz. Harus. Mulai aja mereka ngararaji. Tadi kemarin dievaluasi apa yang dirasakan. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi enggak ingat akhwat aja. Aduh, berarti ingat wetis kemarin. Alhamdulillah jadi malas ngobrol. Alhamdulillah, hati jadi tenang. Pikiran juga jadi enggak kacau dengan teman-teman. Jadi enak suasana tuh. Hanya dengan 1 hari 1 juz. Ye, neneng kunaon. Dengar aji wae, ha? Sibuk, nya gitu sibuk. 1 menit, ulangi. 1 juz itu 1 jam. Kalau arti lambat-lambat lah ya. Kalau cepat, 1/2 jam. Sejam lah yang enak mah. 1 halaman, 3 menit. Jadi ibu ngobrol teh, sehalaman. Nah, noh. Salembar, iya sehalaman. Jadi ngawawelan wajah. 1 juz nyane teh mak. Centil teh, eta teh 2 halaman bu. Halo. Mikir, mak, sorry. Efeknya, bu, kalau orang senang baca Quran, ya, malas ngobrol, teh, bu. Sayang waktu, betul? Apalagi yang punya program 2 juz, misalkan sehari, ya. Udah, gak nafsu nonton sinetron, gak barohong, 1 juz. Ya. Sinetron, teh, 2 juz, bu. Ya, bu, ditipu, eta teh, kuno, sutradara. Nangis tuh puguh, bintang film mecekikikan dah dapat uang iklan. Kita cerum bae. Meneng kene ngaji, benar? Benar, Bu. Mau ditolong oleh Allah. Ya udah, zikrullahnya Al-Qur'an. Dah kita mah zikir-zikir yang lain mah rada ka laut, betul? Subhanallah, soe. Iya we kikiran. Awalnya subhanallah fil alamina innaka. Nah, jadi fil alamina. Mau baca ayat kursi tungtuna fil alamina innaka hamidun majid. Berarti ngacapruk, betul? Serius. Dulu saya juga suka itu. Zaman ya baru belajar agama. Solawat yang pakai kacang kedelai eta. Nu 4444. Apa coba yang menegangkan? Takut bahe. Boro-boro ingat ke Rasulullah, ingat kena kacang. Hantem. Awas yang ngaburusut. Dan kalau bahek bisa gelut eta teh hadirin. Intinya sih pengen solawat, tapi kalau enggak fokus bisa enggak dapat. Tapi kalau baca Quran enggak bisa enggak jadi fokus. Dak enggak fokus mah enggak kebaca. Benar? Ngantuk rag-rag Qurannya, ya. Ayo kembali ke Quran. Semangat tidak nih? Itu berapa orang sih semuanya? 1300-an ada ya? Kalau dibagi seorang satu jadi berapa Qur'annya? Perlu dibagi enggak? Enggak modal atuh bu. Ditulungan Allah hayang, segala hayang. Udah perlu dibagi, perlu dibacakan enggak Qur'annya bu? Jenazah atuh teman. Bu, Pak, insya Allah lah ya. Saya sih senang kalau bisa berbagi mah. Kalau ke pengajian ke Darut Tauhid mah dibagi ya. Ada? Sekali pengajian 200, 100 untuk ikhwan, 100 untuk akhwat. Insya Allah lah, mudah-mudahan ada rezekinya. Nanti bisa dipesan, itu mah hadiah pribadi dari AA, ya. Katanya harus ikhlas, tapi diomongin. Ya maksudnya kenang-kenangan lah gitu ya. Bisi saya tidak panjang umur, ya oh ya teh Quran ti AA, ingat doain gitu ya. Masalahnya sekarang kan belum dicetak Qurannya, baru niat dulu. Siap tidak nih baca Quran? Siap ya? 1300. Banyak tuh udah 1300 mungkin. Wah, ya Allah lah ada rezekinya. Nah ibu bapak, sebagai penutup adalah tebar manfaat ya. Jadi kalau nanti dalam kesulitan, sing sibuk sedekah, nolong orang dengan harta, tenaga, waktu, pikiran, apa aja. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong saudaranya. Jadi kalau kita merasa dalam kesulitan, kesempitan, segera aja istighfar, perbaiki sholat, selalu bersama Quran, dan sedekah. Nolong we orang sebanyak mungkin tolong. Dengan apa aja yang kita sanggup. Kalau ikhlas, insya Allah kembali ke kita. Masya Allah. Makasih. Ada ayatnya silakan. Surat Yunus, surat ke-10, ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Allah Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Nah, jelas ya. Bahwa semuanya disaksikan Allah dan semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya ketika dulu, oh Agim, oh nikah lagi. Shh, dengerin, yang marah mah yang belum paham takdir. Dan saya juga tidak menduga. Itu yang jadi jalan saya dapat ujian berbagai hal dan itu pula yang menjadi jalan saya bisa lebih mengenal Allah. Makanya Masya Allah, masa daun jatuh tertulis di Lauh Mahfud, saya segede gini gak ada catatannya? Ada, tinggal apakah takdir seperti rumah tangga ini jadi makin dekat dengan Allah atau jadi tidak. Ada yang pendek jodohnya, tapi pendek jodohnya itu jadi dekat dengan Allah atau tidak. Ada yang takdirnya gak dititipi oleh Allah di dunia, jadi dekat dengan Allah atau tidak. Ada yang banyak anak, ada yang susah punya anak, ada yang tidak punya anak. Tak kuncinya jadi dekat dengan Allah atau tidak. Itu aja. Kalau jadi dekat dengan Allah, dia akan mulia. Siti Aisyah tidak punya anak, tidak berkurang kemuliaannya. Dan itu mah terserah Allah. Ah, pokoknya mah Allah segala-galanya, ya. Alhamdulillah hadirin. Baik. Saya mau minum dulu ah. Udah gak usah senyum, dah belum tentu ditayangkan hadirin. Ya alhamdulillah, inilah suasana para ibu-ibu yang solehah, bapak-bapak yang soleh, calon ahli sorga, amin. Tuh lihat di atas juga, ya Allah, ya teteh, banyak dosa. Makanya Allah memberikan jalan tobat, masya Allah. Dah segitu aja. Dah belum tentu ada yang menayangkan. Silakan ada pertanyaan. Udah ah, gak usah nanya lah ya. Ibu bapak, kemarin baru pulang dari Australia. Eta tea, rumah ibadah yang mau dijual itu sudah dikasih uang muka. Jadi akan ada masjid pertama dari umat Islam Indonesia di kota tersebut. Ya saya gak nyebut dulu kotanya. Nanti minggu depan mau dilunasin. Kan ujuk-ujuk harus bayar 7 miliar dari mana. Tapi dah Allah yang bikin rumahnya sendiri. Saya kesana dengan beberapa teman-teman. Ajak lihat tempat itu, ngedoa di dalam tuh. Ya Allah ini tempatmu, jadikan masjid. Harus bayar 7 miliar, gimana caranya? Gini aja. Ini, pinjemin saya 1 miliar ya. Insya Allah nanti dibayar oleh Allah. Gitu. Ya Allah. Alhamdulillah terkumpul 7 miliar. Masalahnya uangnya belum ngumpul sekarang. Insya Allah Senin depan dananya terkumpul, kita kirim. Terus kalau gitu apa dong? Nah udah itu kan saya harus mulangin ke teman-teman yang saya pinjam itu. Nah mulailah kita. Jadi itunya udah kebeli, tidak akan ribut lagi. Kita akan wakaf sama-sama ya. Semampunya, karena ini juga kembali ke diri masing-masing. Terima kasih. Sok, ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan, apa bisa dikatakan kalau tidak dicintai Allah itu? Yang mau sebentar, punten Kang. Mana-mana ini orangnya? Tuh ngacung. Udah tadi ngacung? Udah ngacung. Oh iya, tuh. Tolong bagi petugas sedekah teman-teman ya. Mudah-mudahan kita makin banyak kebaikannya dengan sedekah. Fadol, silakan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanyakan ini, kalau misalkan tidak dicintai Allah, apa itu bisa dikatakan bahwa itu istijrot gitu, bukannya hidayah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, orang yang takwa itu yang imannya kuat, yang berbuah patuh kepada perintah Allah ya. Pokoknya takwa itu iman dan amal soleh. Keimanannya bersih, tauhidnya, amalnya melimpah dengan tulus. Nah kalau orang dikasih dunia tapi gak dikasih iman, ya itulah istijraj Pak. Jadi jangan kagum dikasih kekayaan gitu, tapi kalau gak dikasih nikmat iman itu mah gak ada apa-apanya. Ya, dia juga tidak menikmati Pak. Apa orang yang rumahnya 10 sekali tidur, kepala di Bandung, bujur di puncak? Enggak, belum tentu dikasih tidur. Apa yang punya perkebunan beras gitu, pertanian, makan banyak, belum tentu. Kasih penyakit gula aja gak bisa apa-apa. Ya. Gak usah terpesona sama kekayaan. Ibu-ibu terima kasih, selamat jalan. Ya ada lagi pertanyaan, cukup? Ya siap mudah-mudahan. Ada yang mau ikut ke sana nanti peresmian itu masjid di sana? Ongkosnya cuma 2 juta kok. Iya, tapi masalahnya mendarat di mana ini enggak jelas. Iya, Teng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sama A, kebetulan ini pribadi ya, A, ya sebetulnya. Atau didengar orang lain gimana? Ya makanya. Jangan atau kalau didengar orang bukan, lain. Bukan, saya alhamdulillah dikaruniai anak laki-laki oleh Allah yang mempunyai kelebihan, untuk saya suatu kelebihan. Nah, yang ingin saya tanyakan, anak saya ini sekarang berusia 17 tahun, laki-laki, tunarungu ya. Nah, untuk menghadapi anak saya tersebut, saya sudah saya lakukan, saya didik dari agama, dari sekolah, dari segala sesuatunya. Nah, saya minta sama AA, mungkin apalagi yang harus saya lakukan untuk mendidik anak saya, supaya anak saya menjadi betul-betul anak yang soleh, yang bisa insya Allah menolong saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa anak ibu, maaf semuanya? Saya tiga, yang dua sudah, yang pertama sudah berumah tangga, ya. Yang nomor dua sudah selesai kuliah, ini yang paling kecil. Ya. Saya dititipin sama Allah gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tidak ada anak yang cacat. Cacat itu kata kita aja yang tidak ngerti. Ya. Tidak ada anak yang jelek. Yang ada adalah kesempurnaan rencana Allah. Ya. Ini gimana tunarungu? Ini bukan keinginan siapa-siapa selain keinginan Allah aja. Dibuatlah tunarungu. Kurang lebih ada berapa ratus di Bandung ini, Bu? Ibu tahu komunitasnya enggak? Di Darut Tauhid setiap hari Jumat untuk tunarungu difasilitasi, Bu. Sekarang di Darut Tauhid. Ya, bagus. Ya, mudah-mudahan kita juga ada namanya DIF ya, lembaga khusus untuk saudara-saudara kita yang tunarungu, tunadaksa, tunanetra. Dan saya senang sekali bergaul dengan teman-teman itu karena banyak sekali pelajaran yang diambil dari teman-teman. Tunarungu tidak berarti tidak dapat banyak karunia, karena tunarungu kan kehendak Allah, benar? Ibu sudah benar kalau ibu meyakini anak ini titipan Allah. Ibu juga sudah benar kalau meyakini bahwa tunarungu bukanlah suatu musibah besar, ya. Musibah itu kalau kurang iman. Saran saya begini, Bu, selain ibu memberikan jalan pendidikan, ibu bapaknya harus sangat dekat dengan Allah. Sehingga doanya, karena nanti anak dikumpulkan dengan siapa, nanti ada jalannya, Bu. Dipertemukan dengan ini, dijodohkan dengan ini. Ada santri kami juga dulu tunarungu, ya. Sekarang sudah punya anak berapa? Dua atau tiga, ya. Dan tidak terhalang jodoh karena tunarungu, ya. Ada yang lumpuh, jodohnya ada. Karena yang membuat tunarungu Allah, yang atur jodoh Allah. Masa jadi pabaliut, benar? Halo? Dengar ya, ini ada yang belum nikah nih? Ya sabar, weh lah. Ya. Mintanya ke Allah ya. Baik, terima kasih ibu bapak. Kapan ketemu lagi ini? Tanggal berapa? 11 saya ada di Indonesia? 11. Oh ada, doakan saya harus ke Jepang dulu. Wah enak pisan, enak Bu. Keliling dunia ceramah ke Jepang. Ya karena di sana juga ada hamba Allah. Jadi pangkalan kita tuh di Taiwan, di Australia. Mudah-mudahan Jepang nanti juga ada. Nanti kalau ada rezekinya kita akan keliling dunia ya. Kalau enggak ada bola dunia itu aja kelilingin dulu. Terima kasih ibu bapak yang baik. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang menyaksikan semua dosa dan maksiat kami, jadikan pertemuan ini pertemuan penuh dengan ampunan-Mu, ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni, ya Allah, kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni, kami sering sekali berburuk sangka pada-Mu. Sering kecewa dengan ketentuan-Mu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu. Padahal apa yang Kau takdirkan pasti yang terbaik. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur. Padahal nikmat yang Kau beri setiap saat tiada bertepi. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk ingin dipuji manusia daripada mencari keridhaan-Mu. Kami lebih banyak berharap kepada makhluk yang tiada daya, selain berharap hanya kepada-Mu. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian hidup harus dijalani. Padahal semua ujian ini untuk kebaikan kami. Ya Allah, ampuni kami jarang sekali merasakan nikmatnya sholat. Engkau tahu sholat kami jarang khusyuk. Ampuni kami jarang membaca Al-Quran-Mu, ya Allah. Hanya sibuk dengan kelalaian, kesia-siaan, bahkan kemaksiatan. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni kezoliman kami kepada orang tua. Ampuni kezoliman kami kepada keluarga. Zolim ke anak-anak. Zolim ke kaum duafa. Astagfirullah. Zolim kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit, ya Allah. Cukupi yang sedang kekurangan rezeki, ya Razzaq. Lepaskan jamaah yang sedang dililit hutang, ya Ghani. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, ya Fattah. Ya Allah, berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Pernikahan berkah. Titipkan keturunan yang terbaik bagi yang mengharapkannya. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji hajah mabrur, mabrurah. Berikan kepada kami nikmatnya istiqomah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.